Tentu bareng bersama Ramayana ada Dijen Media Soteng, juga ada Robert Man, ada Gary Mahesa Cupalapa. Selamat malam Robert Man. Bareng Cupalapa kita goyang lagi ya Mas Bos. Asik. Tiba bulan tapi bumi ini hancur. dahsyatnya bila dibandingkan dengan rayuanmu membuat aku lesu darah. Untuk apa kau berikan aku benang yang kusut sementara cintaku harus membuat kain kain yang harus. Berikan pada yang lain.